atas arsy. Maka kita kaum muslimin menetapkan pula apa yang telah Allah tetapkan, tanpa ada penambahan, tanpa ada pengurangan, tanpa ditambah, oh maksudnya begini, atau dikurangi, oh tidak begitu maknanya. Tetapi kita tetapkan makna dari sifat yang Allah tetapkan tadi, Allah beristiwa di atas arsy. Ya, nah bagaimananya bentuk kaifiahnya Allah beristiwa di atas arsy, kita serahkan kepada Allah, karena tidak ada yang mengetahui yang demikian. Nah yang kedua di sini lihat, ini yang jadi bahasan kita. Asani tanzihullahi taala ala musyabahatil makhluqati fi sifatih. Ini yang kedua yang jadi bahasan kita, yaitu mensucikan Allah. Jadi ini kaidah dalam beriman kepada sifat-sifat Allah, yaitu mensucikan Allah taala an musyabahatil makhluqat. Yaitu mensucikan Allah taala dari penyerupaan terhadap seluruh makhluk fi sifatih, dalam sifat-sifatnya. Maka kita kaum muslimin ahli sunnati wal jamaah, tatkala kita menetapkan sifat bagi Allah, tadi contohnya sifat beristiwa, maka kita sucikan Allah dari namanya musyabihat ya, atau musyabahah ya, dari penyerupaan. Maka istiwanya Allah berbeda dengan istiwanya makhluk. Allah subhanahu wa ta'ala punya sifat kalam. Allah ta'ala berfirman, wa kallamallahu Musa taklima. Allah berbicara, berkalam kepada Musa dengan sebenar-benarnya kalam. Maka kita tetapkan kaidah yang pertama tadi. Kaidah yang pertama, kita tetapkan Allah berbicara. Dengan pembicaraan, kaidah kedua yang tidak menyerupai pembicaraan makhluk. Allah punya tangan, Allah kabarkan di Al-Qur'an. Bal yadahu mabsutatan. Kedua tangan Allah terbentang. Allah tanya iblis ketika iblis tidak mau sujud kepada Adam. Sujud penghormatan, ya iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya? Wahai iblis, apa yang mencegahmu untuk sujud kepada Adam yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Maka Allah menceritakan bahwasanya dia punya sifat dua tangan. Maka kita tetapkan kaidah yang pertama tadi. Kita tetapkan Allah punya dua tangan min ghairi ziyadatin au nuqsan. Tanpa ada penambahan, tanpa ada pengurangan. Tanpa ditambah, makna tangan adalah kekuatan, tanpa dikurangi. Oh, itu maknanya adalah begini begitu. Tidak, kita tetapkan maknanya Allah punya dua tangan. Bagaimananya? Kita serahkan kepada Allah. Kaidah yang kedua ini, kita sucikan Allah, sifatnya Allah tadi, dari penyerupaan terhadap makhluk. Maka tangan Allah tidak seperti tangan makhluk. Allah Ta'ala berfirman, di sini qala ta'ala, laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang serupa, semisal dengannya. Wa huwa as-sami'ul basir, dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Di sini Allah Subhanahu wa taala menafikan segala sesuatu apapun. Ini kan bentuk nafiah ini, laisa. Bentuk kalimat nafi, penafian, peniadaan. Yang dinafikan apa? Isim laisanya syai'un. Syai', nakirah. Kalau dalam tata bahasa Arab, ya, grammar bahasa Arab itu konteks yang kalimat umum, syai'un itu umum, sesuatu apapun. Fi siyaqin nafi, dalam ya, redaksi penafian, itu tufidul umum. Maka ini memberikan pengertian bahwasanya yang dinafikan adalah umum. Semuanya, apapun. Maka tidak ada yang serupa dengan Allah. Maka seluruh sifat-sifat Allah tadi disucikan dari penyerupaan terhadap makhluk. Bisa dipahami sini? Allah punya sifat mendengar. Kita tetapkan sebagaimana Allah Ta'ala menetapkan, sebagaimana Nabi menetapkan. Kita tetapkan maknanya, kaifiyahnya, bagaimananya, bentuk gambaran dari sifat mendengar Allah, sifat melihat Allah, kita serahkan kepada Allah. Yang kedua kaidahnya di sini, tanzihullahi ta'ala ala musyabahatil makhlukat fi sifatih. Mensucikan Allah dari penyerupaan terhadap makhluk dalam sifat-sifatnya tadi. Maka pendengaran makhluk tidak sama dengan pendengaran Allah. Pendengaran makhluk itu tidak diiringi dengan kesempurnaan. Pendengaran makhluk terbatas, pendengaran makhluk diawali dengan ketiadaan, awalnya tidak mendengar. Kalaupun mendengar terbatas, serba kekurangan, pendengaran Allah tidak diawali oleh ketiadaan. Sifat mendengar Allah itu azali, abadi. Apa azali? Tidak ada awal. Abadi, tidak ada akhir. Pendengaran makhluk, ya ada akhir, masih hidup aja dia udah tuli dia. tuli. Mudanya mendengar, tua sedikit tuli. Ketika dia mati habis. Nah, pendengaran Allah beda demikian. Sifat Allah tidak boleh disamakan dengan sifat makhluk. Allah Ta'ala juga berfirman di surah Al-Ikhlas ayat keempat, walam yakullahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang serupa sesuatu apapun dengannya. Ya, tidak ada yang sama serupa sesuatu apapun dengannya. Maka ini kaedah yang kedua dalam mengimani sifat-sifat Allah yang terdapat di Al-Quran dan Hadis, yaitu mensucikan Allah Subhanahu Wa Taala dari segala macam penyerupaan. Karena di sana ada kaum yang mereka menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk, kaum musyabbihah, mumatsilah, orang-orang yang menyamakan sifat-sifat Allah dengan sifat makhluk, yang mereka menyatakan, oh tangan Allah seperti tanganku, oh istiwanya Allah seperti istiwa saya di atas kursi, oh kaki Allah seperti kaki saya, waliyadzubillah. Ini kaum ya musyabbihah, mumatsilah, yang mereka menyamakan sifat-sifat Allah dengan sifat makhluk, dan mereka adalah aliran sesat. Qala Asy-Syaikh Al-Mu'allif, la yudriku ahadun kaifiyata sifatihi ta'ala, maka la yudriku ahadun, siapapun tidak akan mampu menjangkau, mengetahui kaifiyata sifatihi, bagaimana bentuk sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak ada yang tahu. Nah, ahlus sunnati wal jamaah menetapkan makna dari sifat, menyerahkan bentuknya itu kepada Allah. Bisa dipahami? Ketika antum mendengar firman Allah Ta'ala, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, di surah Thaha ayat 5. Allah yang Maha Rahman beristiwa di atas 'arsy. Maka ahlus sunnati wal jamaah menetapkan makna istawa. Istawa yastawi, istiwaan dalam bahasa Arab itu maknanya, kata Ibnu Qayyim di qasidah beliau An-Nuniyah, as-su'ud wal irtifa' al-ulu, ditambahkan oleh beliau al-istiqrar. Nanti dibawakan oleh Syekh Al-Barjas di bawah di sini. Makna istawa, tinggi, naik di atas. Maka kita tetapkan Allah yang Maha Rahman beristiwa di atas arsy, tinggi di atas arsy. Tinggi di atas arsy. Ini kita tetapkan maknanya. Tapi bentuknya bagaimana Allah beristiwa di atas arsy, Allah alam, Allah tidak kasih tahu kepada kita. Nabi SAW tidak menjabarkan kepada kita bagaimana bentuknya. Oleh karena itulah, tatkala Imam Malik membacakan ayat ini, datang seorang pemuda yang hendak mencari fitnah, hendak mempertanyakan, bukan bertanya. Ya Imam, kaifa istawa? Wahai Imam Malik, gimana beristiwanya Allah Ta'ala itu? Bagaimana bentuknya? Kaifa istawa? Ini yang bertanya bukan orang awam. Kalau orang awam mungkin boleh dijawab. Ini yang bertanya adalah ahlu syubhat, orang yang hendak memberikan syubhat kepada hadirin. Ya, bukan orang awam yang polos. Beristiwanya Allah kayak apa sih? Nah, ini mungkin orang awam yang polos. Ini orang yang hendak memberikan syubhat kepada hadirin. Maka Imam Malik yang tadinya beliau tenang memberikan penjelasan, maka beliau marah. Beliau menundukkan kepala beliau sekian lama, kemudian membangkitkan kepala beliau dalam keadaan sudah berkeringat, marah, memerah. Ya, kemudian beliau menyatakan al-istiwa ma'lum, wal kaifiyatu majhul, wal imanu bihi wajib, wasu'alu anhu bid'ah. Istiwa itu dipahami dalam bahasa Arab sudah maklum, maknanya di atas, naik tinggi. Kok kamu masih tanya? Allah enggak menjelaskan loh, Nabi enggak kasih tahu. Tahu dari mana lagi? Ya berarti zahir ayat itu sesuai dengan bahasa Arab sebagaimana dikatakan oleh Ibn al-Arabi, salah seorang ulama pakar bahasa Arab di zamannya. Ya, yang mengatakan istiwa al-'arsy itu al-'ulu, tinggi di atas. Ya. Maka dipahami. Para sahabat paham karena tidak ada penjelasan dari Nabi, tidak ada penjelasan dari Allah, ya sudah para sahabat paham. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, berarti Allah yang Maha Rahman beristiwa di atas 'arsy. Di atas 'arsy. Para sahabat paham. Para sahabat semua ini paham. Tiba-tiba datang penanya kepada Imam Malik, "Kaifa istawa?" Imam Malik marah. Orang Imam Malik tahu ini orang hendak memberikan syubhat. Maka Imam Malik mengatakan, "Al-istiwa ma'lum." Istiwa itu sudah diketahui. Hei, kamu ini orang Arab, sudah diketahui maknanya. Wal kaifiyatu majhul. Tapi Kaif bentuknya, bagaimana gambaran dari istimewa tersebut tidak diketahui. Baru di sini kita katakan nufawwiduhu ilallah, kita serahkan hal ini kepada Allah. Allah enggak kasih tahu kepada kita. Wal imanu bihi wajib, mengimaninya adalah sebuah kewajiban. Wasu'alu anhu bid'ah, dan bertanya tentangnya adalah sebuah kebid'ahan. Nah, jadi di sini Syekh Al-Barjas mengatakan la yudriku ahadun kaifiyata sifatih, tidak ada seorang pun yang mampu mengetahui bagaimana sifat Allah tersebut. Tangan Allah kayak apa? Enggak tahu. Ya, yang jelas Allah telah menetapkan dia memiliki sifat tangan. Kita tetapkan bagaimana bentuknya Allah. Ya, bisa dipahami sini. Nah, ini ahlu sunnati wal jamaah, isbatul makna wa tafwidul kaifiyah, menetapkan makna, makna yang terkandung dari teks redaksi ayat atau hadis yang berkata, bercerita, memberikan kabar tentang sifat, kita tetapkan maknanya, tetapi bentuknya kita tafwid. Apa tafwid? Menyerahkan kepada Allah. Nanti juga ada aliran yang menyimpang yang namanya mufawwidah. Apa namanya? Mufawwidah. Siapa itu mufawwidah? Yaitu orang-orang yang menyerahkan makna dan kaifiyah kepada Allah dalam sifat-sifatnya. Jadi ketika ayat Allah Ta'ala berbunyi Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, apa maknanya? Serahkan pada Allah, enggak tahu. Jadi Allah beristiwa di atas 'arsy, oh enggak, serahkan pada Allah. Dah, ini rusak. Ya, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di Risalah At-Tadmuriyah, kalau begini, madhab begini, ini madhab yang paling rusak. Nanti semua orang akan melegalisasi, akan membenarkan semua perbuatannya. Kalau dia katakan bal yadahu mabsutatan, Allah Ta'ala berfirman begitu kan, kedua tangannya terbentang, kedua tangan Allah. Kata mufawidah, Allah punya, Allah enggak punya tangan. Loh, ayat itu gimana? Kita enggak tahu maknanya, serahkan pada Allah. Nanti kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah di At-Tadmuriyah, semua orang bisa melegalkan. Ketika orang berzina, kenapa kamu berzina? Allah Ta'ala berfirman, la taqrabu zina, jangan kamu dekati zina. Enggak ada yang tahu maknanya, serahkan pada Allah. Mencuri, potong tangan, saya mencuri, kok saya mau dipotong tangan saya, kok saya ditangkap mencuri? Larangan Allah Ta'ala di Al-Quran, enggak boleh curi. Mana ayatnya? Ini, oh enggak ada yang tahu maknanya, kecuali Allah. Repot. Ini konsekuensi dari madhab mufawwidah. Apa madhab mufawwidah? Menyerahkan makna dari sifat tersebut kepada Allah. Kalau ahlu sunnah, menyerahkan kaifiyah saja. Apa kaifiyah maksudnya? Bentuk bagaimana sifat Allah tersebut. Serahkan pada Allah. Tapi maknanya ditetapkan. Paham gak sih Pak Aneka? Pusing kelihatannya. Bisa mikirin apa Pak Aneka? Oh masya Allah, udah hafal ya? Masya Allah. Kirain mikirin pos 1. Mana lagi sekarang? Ya, asalis. Nah, kaidah yang ketiga sekarang. Dihafalin ya tadi. Kaidah pertama dalam menetapkan sifat Allah tadi apa? Yang pertama di halaman 16. Ya. Isbatu ma asbathahu Allahu li nafsi au asbathahu lahu rasuluhu duna ziyadatin au naqsin. Menetapkan sifat yang Allah Ta'ala sifatkan tentang dirinya di Al-Qur'an atau yang disifati oleh rasulnya tanpa ada penambahan atau pengurangan. Ini yang pertama. Kaidah dalam menetapi, dalam mengimani nama-nama dan sifat Allah. Yang kedua tadi. Tanzihullahi Ta'ala ala an musyabahatil makhluqati fi sifatih. Mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari penyerupaan terhadap makhluk dalam sifat-sifatnya. Yang tadi kita bahas. Yang ketiga sekarang. Asalisu. Adamu muhawalati idraki kaifiyati sifatih. Yang ketiga. Yaitu adamu muhawalah. Tidak berupaya, tidak berusaha. Idraki kaifiyati sifatih. Untuk mengetahui bagaimana bentuk sifatnya. Ini enggak boleh kita berupaya cari tahu. Antum merenung ketika sambil buang air besar, sifat istiwa Allah gimana ya? Enggak boleh. Ya, enggak boleh. merenung ya di atas genteng, lihat ke langit. Gimana ya tangan Allah kayak apa ya? Ini adalah bentuk muhawalah, bentuk upaya, usaha untuk mengetahui sifat Allah. Enggak mungkin dipahami, diketahui, enggak bakal. Ya, Allah Ta'ala berfirman, wala yuhituna bihi ilma. Dan mereka makhluk tidak akan mampu meliputi ilmu tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu mereka tidak akan meliputi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mereka enggak bakal tahu bagaimana bentuk sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Allah Ta'ala punya betis, Allah Ta'ala punya kaki, Allah Ta'ala memasukkan kakinya ke neraka. Ketika neraka meminta terus dimasukkan penduduk neraka, neraka mengatakan hal min mazid, hal min mazid, apakah ada tambahan, tambahan, mana tambahan lagi. Dilempar terus jin manusia, dilempar terus jin dan manusia, hal min mazid, hal min mazid, mana ada tambahan lagi. Maka Allah akhirnya memasukkan satu kakinya ke neraka, sehingga neraka mengatakan kat kat kat ya Rabb, cukup cukup ya Allah, hasbuk hasbuk, cukup. Zini, yaitu apa namanya? Kaki. Nah, kita enggak boleh ya berusaha kaki Allah kayak gimana ya? Enggak boleh. Tangan Allah kayak gimana ya? Enggak boleh. Ya. Sudah, tetapkan saja kaki, kaki secara hakiki. Tanpa menyamakan sifat kaki tersebut dengan kaki makhluk. Iya enggak? Makhluk dan Rabb berbeda. Sesama makhluk aja berbeda, ya enggak? Antum punya gigi, kera juga punya gigi, mau disamain? Gak mau, ini baru sesama makhluk. Apalagi terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, sifat yang maha tinggi. Ya, kita yang penuh kerendahan gak bisa disamakan. Nah, yang ketiga ini yaitu ya tidak boleh berupaya untuk menjangkau, mengetahui bagaimana bentuk sifat Allah. Allah Ta'ala berfirman, hal ta'alamu lahu samia. Apakah kalian mengetahui ada yang serupa dengannya? Ini enggak ada. Maka kalau enggak ada serupa, enggak ada padanan, enggak ada yang semisal, maka otomatis sifat Allah tersebut majhul, tidak diketahui bentuknya. Kalau ada padanannya, ada serupa dengannya, mungkin kita bisa terka. Semisal dhob. Dhob. Paham antum dhob? Apa maknanya dhob? Apa? Nah, kayak biawak. Ini jawaban yang tepat. Bukan biawak. Dhob binatang yang hidup di padang pasir, hidup di lubang-lubang. Makannya dedaunan, vegetarian. Biawak hidup yang kita kenal di kali. Makannya tikus, ayam. Makannya bangkai. Beda, hidup di air dia, ya kan? Nah, dhob halal, biawak haram. Tapi bentuk biawak seperti dhob. Kalau antum ditanya bagaimana sifat dhob, antum sudah mengetahui biawak, berarti sudah terbayang, terbesit. Kenapa? Karena ada padanannya, ada yang semisal mirip dengannya. Maka baru bu antum membayangkan, udah pernah lihat dhob, harus nih. Belum. Pak Neka udah pernah lihat dhob? Belum. Ya. Nah, tapi ketika sudah digambarkan, biawak udah pernah lihat kan? Biawak udah pernah lihat kan? Nah, sudah terbayang, terbesit bagaimana sifat dari dhob? Terbesit, ya. Warnanya beda. Dhob lebih bersih, biawak yang kita kenal gelap. Tapi kurang lebih seperti itu. Nah, ini baru kita bisa namanya menjangkau. Berupaya, oh dhob kayak apa ya? Sebentar, sebentar, saya pikirin dulu. Bentuknya begini-begini. Oh iya, saya bisa gambarkan. Iya. Kalau Allah ada padanannya, enggak? Laisa kamitslihi syai' wa huwa samiul basir. Ada yang serupa dengannya? Enggak ada. Kalau begitu, bagaimana tolak ukur disamakan sifat Allah dengan sifat makhluk? Gimana tolak ukur upaya kita untuk mengetahui sifat Allah tersebut dalam pencaharian kita? Dalam usaha kita untuk menjangkau sifat Allah tersebut, mentok tidak bakal ketemu. Karena yang seperti ini hanya jalan menuju kesesatan. Ya, bisa dipahami sini? Ngerti nggak sini? Tapi karena ketika antum atau seseorang yang berupaya untuk menelusuri bagaimana bentuk sifat Allah, dia pasti akan terjatuh ke dalam tasbih. Apa tasbih maksudnya? Menyerupakan sifat Allah dengan sifat sifat makhluk. Dia mau coba bayangin dalam renungan dia. Tangan Allah, saya coba merenung tangan Allah begini. Sudah jatuh tasbih. Sudah jatuh tasbih. Menyerupakan dengan sifat makhluk. Ya, kalau sudah jatuh tasbih, menyimpanglah dia. Maka dia serupa dengan kaum musyabbihah, mumatsilah, yang dikafirkan oleh para ulama. Itu menyerupakan seluruh sifat Allah dengan sifat makhluk. Baik, ini ya tiga kaidah penting dalam memahami asma wa sifat. Nanti disebutkan oleh beliau yang lainnya. Ada kaidah yang lainnya, yaitu tidak menolaknya bila tahrif. Ya, tanpa memaling bila ta'til, tanpa menolak sifat Allah kita tetapkan. Ini masuk ke kaidah yang awal. Ya, kemudian tanpa tahrif ini masuk ke kaidah yang awal juga. Artinya tanpa tahrif, tanpa memalingkan ke makna yang lainnya. Allah Ta'ala bilang istawa, istawa. Jangan dipalingkan. Oh, maknanya istaula. Apa itu istaula? Berkuasa. Ya, jauh. Kata Ibn al-Arabi, pakar bahasa Arab di zamannya. Makna istawa jadi istaula. Lah, ta'rifuhul Arab. Enggak diketahui oleh orang-orang Arab kayak begini. Ini karangan siapa? Istawa ya istawa. Al-ulu wal-irtifa was-su'ud. Tinggi naik di atas. Ya, enggak ada. Ini pekan lalu telah kita bicarakan. Yang mereka bersumber hanya kepada satu syair, yang syair ini keliru dalam grammar tata bahasa Arab dan juga penyairnya pun majhul. Ya, yang mereka yang mengatakan qadistawa bisrun ala al-iraqi min ghairi sayfin wala damin mihraqi. Si bisr istawa ala al-iraq. Istawa ala al-iraq tadi maknanya bukan tinggi naik di atas Irak, tapi maknanya istaula, menguasai. Min ghairi sayfin, tanpa ada pedang peperangan. Wala damin mihraq, dan juga tanpa ada darah yang tertumpah. Jadi si Bishr ini syair bahasa Arab menguasai Irak. Bukan maknanya naik tinggi di atas Irak. Loh, kaidah salah dalam bahasa Arab. Penyairnya juga majhul. Kok diterima ucapan penyair yang tidak dikenal untuk menolak banyak nas Al-Qur'an. Ya. Amin tuman fi sama, dua kali Allah sebutkan di surah Al-Mulk. Apakah kalian merasa aman dari zat yang ada di atas langit? Inna rabbakumullahu allazi khalaqa samawati wal ardi fi sittati ayyam tsumma istawa 'alal 'arsy. Ya, Rabb kalian yang menciptakan langit dan bumi dalam waktu 6 hari kemudian dia beristiwa di atas 'arsy. Banyak sekali ayat yang serupa dengan ini. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Yang serupa dengan ini banyak sekali hadis-hadis Nabi yang lainnya. Ketika Nabi bertanya kepada budak, "Aina Allah fis sama?" Qalat fis sama. Nabi membenarkan. Nabi bersabda, "Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama." Sayangilah makhluk yang ada di bumi, maka kelak kalian akan disayangi oleh zat yang ada di atas langit. Ya, peristiwa Isra Mi'raj. Isra Mi'raj enggak dipungkiri, mau gimana lagi mereka? Ajib. Maka hal ini sesuatu yang mustahil untuk bisa diterima dengan akal sehat. Menerima satu syair yang tidak dikenal siapa penyairnya dan salah dalam tata grammar bahasa Arab demi menolak banyak ayat, banyak hadis, banyak petuah sahabat, banyak petuah tabi'in, tabi'in dan ijma' kesepakatan kaum muslimin bahkan. Allahumma musta'an. Baik, ya. Sekarang masuk ke berikutnya, dzikru sifatil istiwa 'alal 'arsy. Ya. Syekh Abdul Salam bin Barjas mengatakan, ya, zikru sifatil istiwa. Penyebutan sifat istiwa di atas arsy. Qala, "Wa min sifatihi ta'ala ma nasallahu ta'ala alaihi biqaulih Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa." Di antara sifat-sifatnya, sifat Allah Ta'ala, manasallahu ta'ala alaih, yang Allah naskan, yang Allah Ta'ala tetapkan. Ya, dengan firman-Nya di surah Taha ayat 5, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah yang Maha Rahman beristiwa di atas arsy. Fi mawadi'a minal Qur'an. Ini banyak sekali fi mawadi'a, di berbagai tempat di Al-Qur'an. Fa yustafadu minha, maka diambillah faedah pengetahuan dari ayat ini, isbatul istiwa'illahi ala arsy, istiwaan haqiqiyah, yaitu menetapkan istiwa'nya Allah di atas arsy-Nya, istiwaan haqiqiyah, dengan istiwa yang hakiki. Na'rifu ma'nahu, yang kita ketahui maknanya dalam bahasa Arab. Wa najhalu kaifiyatahu, dan kita tidak mengetahui bagaimana kaifiyahnya, bentuknya. Makna istiwa'i 'alal 'ash, makna beristiwa di atas arsy itu, ma'nahu ya, maknanya adalah al-'ulu wal irtifa', 'ulu di atas, tinggi, irtifa' di atas. Ini makna istiwa. Jadi ketika Allah Ta'ala berfirman Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, berarti Allah yang Ar-Rahman, 'ulu, tinggi, di atas arsy. Bila ja'a lisanul Arab, maka dengan inilah yang terdapat dalam bahasa Arab, wattafaqa 'ala hadzal makna ahlus sunnati wal jamaah, dan telah bersepakat atas makna ini ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnati wal jamaah telah bersepakat atas makna istawa, yastawi. Allah Ta'ala berfirman mengenai perahunya Nabi Nuh yang sudah berlayar di atas lautan, laut hasil dari laut yang meluap, angin hujan yang turun, dan seluruh bumi mengeluarkan air. Ya, Allah Ta'ala berfirman fastawa ala judi, maka perahunya Nabi Nuh dia istawa ala judi, dia di atas bukit judi. Berlabuhlah perahunya Nabi Nuh di atas bukit judi. Maka istawa yastawi, kalau dia mutaaddi, mutaaddi dengan huruf ala, mutaaddi itu paham gak mana? Mutaaddi begini. Jadi istawa ini kan kata kerja. Singkongnya ini apa ibaratnya? Objeknya, maf'ulun bih. Nah, ini kalimat istawa yastawi dalam bahasa Arab kata kerja menuju objeknya disambungi dengan huruf ala, maka maknanya adalah al-ulu wal irtifa'. Maknanya adalah al-ulu wal irtifa'. Beda nanti kalau bukan disambung dengan huruf ala, baru punya makna yang lainnya. Tapi kalau sudah disambung dengan huruf ala, enggak ada makna yang lain. Bisa dipahami sini? Nah. Ya, berikutnya. Qala, adamu ma'rifati kaifiyatil istiwa'i, yaitu tidak adanya pengetahuan kaifiyati, bagaimana bentuk istiwa. Nah, sebagaimana tadi, kita tidak tahu karena Allah tidak kasih tahu, kita tidak tahu karena Nabi tidak mentafsirkan juga. Otomatis kita tidak tahu bagaimana bentuk istiwanya Allah. Ya, nah ini ada yang memfitnah Syekhul Islam Ibn Taimiyah yang mengatakan di bukunya I'tiqad Ahlussunnah Wal Jamaah, ya, Sirajuddin Abbas, yang mengatakan bahwa Ibn Taimiyah berkata istiwanya Allah di atas arsy seperti istiwanya saya di atas mimbar. Ini Ibn Taimiyah rahmatullah alaih tidak pernah mengatakan ucapan yang keji tersebut, ucapan tasbih, penyerupaan dengan sifat makhluk. Ibn Taimiyah dalam karya-karya beliau, baik yang mudah dipahami semisal Al-Wasitiyah, Al-Aqidah Wasitiyah, nanjak sedikit ya, Fatwa Al-Hamawiyah, Risalah Ta'iyah, Risalah Tadmuriyah, maupun di buku-buku beliau yang lain, Minhajus Sunnah, An-Nabawiyah, dan di karya-karya beliau yang lain, beliau paling tegas, paling keras dalam menyikapi orang-orang yang menyamakan, menyerupai sifat Allah dengan sifat makhluk. Jadi enggak mungkin Ibnu Taimiyah berkata demikian. Apalagi Sirajuddin Abbas mengatakan demikian tanpa ada keterangan. Kalaupun ada keterangan, itu pasti bermuara dari Ibnu Battuta, yang dia pun ini pun berdusta atas nama Ibnu Taimiyah. Ya, barakallahu fiik. Qala, amma kaifiyatu hadzal istiwa'i fala ya'lamuhu illallahu. Innallahu wahdahu la syarikalah. Adapun bentuk istiwa ini, maka tidak ada yang mengetahuinya illallah, melainkan hanya Allah Ta'ala semata. La syarikalah, yang tiada sekutu baginya. Jadi enggak ada yang tahu. Ya, Allah enggak kasih tahu, Nabi enggak kasih tahu, sahabat enggak menjelaskan, selesai. Mau tahu dari mana? Istiwanya Allah, oh seperti duduknya begini. Oh, ini dusta. Pernah lihat? Oh, enggak. Kalau enggak pernah lihat, ya sudah. Ya, bisa dipahami sini. Nah. Kemudian, dzikru sifatis sama' wal basar. Nah, sekarang penyebutan sifat sama' dan basar. Ya, sifat sama' apa maknanya sama'? Mendengar. Basar, melihat. Ini sifat diantara sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Qala wa min dzalika aidan, ya di antara sifat-sifat Allah juga, ya qauluhu taala, ila firman Allah taala, innallaha kana samian basira. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Allah Sami', ini nama Allah Sami', di antara nama Asmaul Husna. Maka terkandung makna As-Sama', Allah punya sifat mendengar. Basar, yaitu juga sifat melihat. Qala wa yustafadu min hadhil ayati wa nahwiha isbatu sifati sam'i, isbatu sifati sam'i lillahi, wal sam'u fil lughatil arab idraqul aswat, idraqul aswat. Maka diambillah fa yustafadu, maka diambillah faedah min hadhil ayah, dari ayat ini, ya, wa nahwiha, dan yang semisal dengannya, isbatu sifatil sam' lillah, yaitu penetapan sifat mendengar bagi Allah. Wa sama', mendengar dalam bahasa Arab itu adalah idrakul aswat, yaitu menangkap suara, menjangkau suara. Ya. Dengan kaidah yang tiga tadi berarti sudah dipahami. Dengan tiga kaidah tadi berarti suaranya Allah, mendengarnya Allah, melihatnya Allah tidak sama dengan melihatnya makhluk. Yang pertama berarti kita tetapkan tanpa ada pengurangan, tanpa ada penambahan, tanpa ada ta'til, tanpa ada tahrif. Ta'til ini pengurangan, tidak diterima sama sekali. Tahrif penambahan, diluasi maknanya. Enggak ada dalil yang menunjukkan. Ya, kemudian ya, apa tadi yang kedua kaidahnya? Hah? Nah, kita sucikan Allah dari penyerupaan terhadap sifat mendengar makhluk. Mendengarnya makhluk, makhluk mendengar, antum mendengar kan? Antum mendengar ucapan anak, anak pun mencemar ucapan antum. Tetapi pendengaran makhluk beda dengan pendengaran Allah. Karena sifat Allah semuanya ulia, tinggi. Kama makna sifat sama, makna sifat mendengar bagi Allah. Wa nusbitu lillahi ta'ala sam'an yudriku bihil aswata wa la yusbihu syai'an min khalqillah. Fa nusbitu lillah, maka kita menetapkan bagi Allah Ta'ala sam'an, sifat mendengar. Yudriku bihil aswat, yang yudriku bihi, yang dengan pendengaran tersebut Allah mengetahui, menjangkau, menangkap aswa al aswat, segala suara. La yushbihu syai'an min khalqillah, yang mendengarnya Allah tadi tidak menyerupai sedikit pun dari makhluk Allah. Menjangkau semua, bahkan suara hati yang terbesit di hati didengar oleh Allah. Suara doa, jeritan dari semut kecil yang paling kecil yang ada di dalam tanah sekalipun, ketika semut berdoa Allah mendengarnya. Bisa dipahami sini? Ya, semuanya, tidak ada yang terluput, dan nggak perlu pakai spionase. Ya. CCTV, semua Allah dengar, semua Allah mengetahui. Wa nufawwidu kaifiyata dzalika lillahi ta'ala. Wa nufawwidu, dan kita menyerahkan kaifiyata, bentuk Zalika, pendengaran tersebut lillahi ta'ala. Kita serahkan pada Allah. Bagaimana mendengar ya Allah? Allahu a'lam. Fala naqul, maka kita tidak mengatakan kaifa yasma, bagaimana Allah mendengar. La wala nahudu fi dhalik, dan kita tidak boleh berlarut-larut dalam hal tersebut. Berlarut-larut dalam hal menanyakan, mempertanyakan bagaimana hakikat sifat mendengar Allah, enggak boleh. Idh lam yutli'na tabaraka ta'ala alaih. Karena Allah tabaraka ta'ala lam yutli'na, tidak memberitahu kepada kita alaih, atas sifat mendengar tersebut. Balista'sara jalla wa'ala bi'ilmih. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala ista'sara, yaitu merahasiakan dengan ilmunya bagaimana mendengarnya tadi. Wajah Allah, enggak ada yang tahu wajah Allah kayak gimana. Kita hanya menetapkan sebagaimana yang Allah tetapkan, sebagaimana yang Rasul tetapkan. Allah punya wajah. Bagaimananya enggak tahu, Allah sembunyikan. Sampai kapan? Sampai nanti di jannah, di sorga. Nanti penduduk sorga akan merasakan kelezatan yang paling lezat. Bahkan kelezatan yang mereka sudah rasakan sebelumnya. Makan, minum, berjima dengan bidadari, berkumpul dengan keluarga, bercengkrama dengan kerabat, ke pasar surga, makan apa itu semua nikmat. Allah kasih nikmat melihat wajah Allah, seolah-olah hilang itu nikmat yang semua sudah dirasakan. Nikmat yang paling nikmat ialah melihat wajah Allah, di mana Allah menyingkap hakikat wajah. Baru nanti diketahui hakikatnya. Kapan? Nanti di surga, kalau masuk surga insyaallah. Ya. Baik. Karena orang kafir mahjub, terhalang dari melihat Allah. Ya, nanti datang insyaallah ya masalah melihat Allah. Kita akan bahas lebih detail insyaallah. Qala wa ma'na sifat wa ma'na sifatil basar. Makna sifat melihat bagi Allah. Wa hakadal basaru, demikian pula sifat melihat. Idrakul mar'iyati, yaitu menjangkau atau mengetahui apa yang dilihat. Al mar'iyat, apa saja yang dilihat. Kama tsabata fi sahih Muslimin, sebagaimana telah sahih ya dalam hadis riwayat, jadi dalam kitab sahih Muslim, an Abi Musa al-Asy'ari, dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha la yanamu wa la yanbaghi lahu ay yanama, sesungguhnya Allah tidak tidur dan tidak layak baginya Allah tidur. Allah, Nabi sallam menafikan sifat salbiyah, sifat yang negatif bagi Allah. Allah tidak tidur. Di ayat yang lain, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum, Allah tidak ngantuk, tidak tidur. Yakhfadul qista wa yarfa'uhu, maka Allah akan menurunkan keadilan dan akan mengangkatnya. Yurfa'u ilaihi amalul laili qabla amalin nahar, maka Allah akan mengangkat atau diangkat kepadanya amal-amal malam hari sebelum diangkatnya amal siang hari. Diangkat. Ya, diangkat amal-amal kita, amal pagi hari, siang hari, dan amal malam hari. Wa amalun nahari qabla amalin lail, dan akan diangkat kepada Allah amal-amal kita yang malam hari, diangkat. Kalau namanya diangkat, yurfa berarti ke atas, ke bawah, ke atas, berarti Allah ada di atas. Ini kan udah jadi fitrah, tergantung yang di atas, kata Bung Karno. Iya enggak? Di atas, ya, doa di atas. Ini yang lucunya, orang yang mengingkari Allah di atas, ketika dia ceramah ada baliho, gambar dia lagi doa, doanya ke atas. Harusnya doanya kemana-mana. Kemarin sudah kita sebutkan syubhat, bahwasanya mereka punya syubhat. Oh enggak, karena langit itu adalah kiblat orang berdoa, sebagaimana Ka'bah kiblat sholat. Oh, ini enggak ada dalil. Ya. Doa pun juga kiblat Ka'bah. Antum ketika sa'i Safa Marwah, ya, selepas di Safa, ya, apa? Berdoa, ngadep ke mana? Ke atas apa ke Ka'bah? Ke Ka'bah. Ya, ya. Gitu kan? Ke Marwah lari lagi, jalan lagi ke Marwah. Doa lagi. Ke mana? Ka'bah. Lempar jumrah, jumrah nafar. Ya. Jumrah qor, nafar awal, nafar sani. Habis melempar jumrah, ke mana? Ya, berdoa ke mana? Ke atas apa Ka'bah? Ka'bah, ngadep Ka'bah. Ya, jadi ini keliru kalau dikatakan demikian. Kemudian Nabi bersabda, hijabuhun nur. Hijabnya Allah adalah cahaya. Lau kasyafahu, seandainya Allah menyingkap hijabnya di dunia ini. Makanya Allah Ta'ala berfirman pada Musa, lan tarani Musa, di dunia engkau tidak akan bisa melihatku. Ya. Sedikit kalau dilihat kan gunung hancur, Musa pun pingsan. Ya. Lau kasyafahu la ahraqat subuhat wajhihi man taha ilaihi basaruhu min khalqihi. Seandainya Allah menghijab, apa menyingkap, membuka hijabnya, yang hijab Allah itu dari cahaya, la ahraqat subuhat wajhihi, maka keagungan wajah Allah, jadi kalau cahayanya sudah dibuka, hijabnya itu sudah dibuka, maka keagungan wajah Allah la ahraqat, akan membakar, man taha ilaihi basaruhu min khalqihi, membakar seluruh yang dijangkau oleh matanya, oleh pandangannya. Maka Allah, pandangan Allah sejauh mata memandang seluruh alam semesta ini. Kalau ini dibuka, maka seluruh alam semesta ini akan hancur terbakar. Ya. Hadis sahih riwayat Muslim dalam sahihnya. Fa nusbitu lillahi basaran hakikiyan yudriku jalalahu bihi al-mubsarat. Maka kita menetapkan bagi Allah dengan penetapan, ya, menetapkan sifat basar, sifat melihat yang hakiki. Yang hakiki Allah memang betul melihat. Ya, yudriku jalaluhu bihi al-mubsarat. Yang dengan sifat basar tersebut, dengan basarnya tersebut, Allah akan menjangkau segala yang dilihat. Illa anna kaifiyata hada al-basari la na'lamu. Akan tetapi bentuk bagaimana penglihatan Allah kita tidak mengetahuinya. Wa innama na'lamu ma 'allamana Allahu biqaulih. Hanya saja na'lamu, kita hanya mengetahui, ma 'allamana Allah, apa yang Allah ajarkan kepada kita dengan firman-Nya, laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada yang serupa sama dengan Allah, Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Fahadihi amsilatun min tariqati ahli sunnati fi asma'illahi ta'ala wa sifatih. Maka ini adalah diantara contoh-contoh dari manhaj metode ahli sunnati wal jamaah dalam mengimani asma wa sifat, nama-nama dan sifat Allah. Ini metode, ya, manhaj dasar yang perlu kita ketahui dalam mengimani asma wa sifat. Kalau manhaj dasar saja enggak paham, ya, maka dia akan kacau. Ya, dia akan kacau, dia akan keliru dalam menetapkan nama-nama dan sifat Allah. Ya, perlu diketahui, ya, tauhid itu terbagi menjadi tiga. Tauhid rububiyah, uluhiyah dan asma sifat. Semuanya mesti sempurna. Antum tetapkan hanya untuk Allah. Nah, kalau keliru dia tauhid asma sifat, bermasalah, masalah besar. Bukan masalah sepele, masalah usul. Yang dengan inilah terbedakan mana Ahlussunnah wal Jamaah, mana selain Ahlussunnah wal Jamaah. Bisa dipahami sini? Tapi kita cukupkan, ya. Ya, nanti kita lanjutkan lagi di halaman ke-20 Al-Mu'taqad As-Sahih fi Tauhid Ilahiyah. Yaitu keyakinan yang benar dalam masalah tauhid ilahiyah. Ini penting. Tauhid ilahiyah. Ya, tauhid ilahiyah ini problematika yang paling mendasar yang terjadi saat ini. Kalau tauhid asma wa sifat itu problematika yang paling mendasar pada zaman lampau. Ketika muncul aliran-aliran sesat Jahmiyah, Qullabiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah, Musyabbihah, Mu'tazilah, Qaramithah, Batiniyah, falasifah, mereka menyimpang dengan penyimpangan yang besar di akidah tauhid asma sifat. Umat saat ini sama juga menyimpang dengan tauhid asma sifat, tapi umat saat ini juga menyimpang dengan penyimpangan yang besar dalam tauhid uluhiyah. Apa tauhid uluhiyah? Peribadatan. Di mana mereka juga memberikan peribadatan kepada selain Allah. Memberikan doa, yang doa adalah ibadah. Memberikan istighosah, isti'anah, isti'adah, nadar, menyembelih, tawaf, bersumpah, yang itu semua hak mutlak Allah, mereka berikan kepada selain Allah. Padahal Allah menciptakan mereka untuk memberikan ibadah hanya kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budu. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada Allah. Nanti insya Allah pekan berikutnya. Ya. Nah, sudah mau. Sudah lewat 9. Belum. Nah, 10 sampai 10 menit ke depan ya kita buka dengan soal jawab bagi teman-teman yang mau menjawab, bertanya silakan. Tafadhol.